Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang at-tashghir. Iya. Pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana cara mentashghir isim yang dibuang darinya satu huruf. Wa kam min al-manqus fi at-tashghiri ma lam yahwi ghayra at-ta'i thalithan kama. Sempurnakanlah isim yang manqus, yakni isim yang berkurang darinya satu huruf. Iya. Fi tasghir, ketika di tasghir. Ma lam yahwi ghayra at-ta'i thalithan kama. Selama isim yang manqus tersebut tidak mencakupi huruf ketiga yang selain ta. Sebagaimana ma. Saya ulangi, sempurnakanlah isim manqus, dan di sini yang dimaksud dengan al-manqus bukan isim manqus yang qiyasi. Iya, bukan isim manqus yang qiyasi. Yang ditakdirkan di situ apa? Dhamma dan kasrah seperti al-qadhi, bukan itu. Tapi yang dimaukan dengan al-manqus di sini adalah isim yang berkurang darinya satu huruf. Iya. Sempurnakanlah isim yang manqus ketika ditashghir. Artinya huruf yang hilang dikembalikan ketika ditashghir. Kapan itu? Ma lam yahwi ghayra ta'i tsalitsa. Tsalitsan itu maf'ul bi dari yahwi, dari hawa yahwi. Kemudian ghayra ta' ini adalah hal yang muqaddam, yang didahulukan hal dari tsalitsan. Sehingga terjemahannya, sempurnakanlah isim manqus ketika ditashghir. Selama isim manqus tersebut tidak mencakupi huruf ketiga yang selain ta. Ya, sebagaimana ma. Mafhumnya, ya, mafhum dari ucapan beliau, ma lam yahwi ghayra ta thalithan kama. Mafhumnya, kalau huruf ketiga dari isim manqus ini adalah selain ta, maka ketika ditashghir tidak dikembalikan, tidak dimunculkan kembali. Ya. Dan juga faedah yang diambil dari ucapan beliau rahimahullah, malam yahwi ghayra ta thalithan, ya, selama isim manqus itu tidak mencakupi huruf ketiga yang selain ta. Ya. Ini ucapan ini mencakupi beberapa hal. Ya. Yaitu yang pertama, isim manqusnya tidak ada bersamanya huruf ketiga sama sekali. Ya. Maka kalau isim manqusnya tidak ada huruf ketiga bersamanya sama sekali, maka ketika di tasghir huruf yang hilangnya dikembalikan. Ya, seperti damun. Damun di sini kan lam yahwi tsalitsan, tidak mencakupi huruf ketiga. Maka ketika di tasghir dikembalikan. Ya, huruf yang berkurangnya damun aslinya damayun kan? Ya, maka dikembalikan ya-nya setelah itu ditashghir sehingga jadilah dumayyun, dilebur. Ya, ya tashghir dengan ya yang merupakan akhir daripada damun, damayun. Itu yang pertama. Ucapan beliau mencakupi yang pertama tadi, yaitu isim manqusnya tidak meliputi huruf ketiga. Maka ketika ditashghir dikembalikan huruf yang hilang. Kemudian yang kedua, mencakupi juga isim manqus yang meliputi huruf ketiga, hanya saja huruf ketiganya ta. Huruf ketiganya adalah ta. Maka ini juga sama, ketika ditashghir maka huruf yang hilangnya, yang berkurangnya dikembalikan. Seperti syafatun. Ya, syafatun. Aslinya syafah. Ha, syafahun ya. Syafahun. Maka ketika ditashghir dikembalikan huruf aslinya. Syafah, syafah, syufaih. Sehingga dikatakan pada tashghirnya syafah, syufaihatun. Syufaihatun. Nah, itu. Dan juga faedah yang ketiga tadi yang sudah disebutkan di awal. Ya. Bahwasanya kalau isim manqusnya memiliki huruf ketiga, tapi huruf ketiganya adalah selain ta, maka ketika ditashghir tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan huruf yang hilang. Seperti yang akan dicontohkan dalam syarah nanti, syak, syuwaik. Syak, syuwaik. Ya, dan juga dicontohkan di sini, ma. Ya. Ya, kita baca syarahnya. Al-muradu bil manqus huna ma naqasa minhu harfun. Yang dimaksud dengan isim manqus di sini adalah isim yang berkurang satu huruf darinya. Fa idza sughira hadha an-na'u min al-asma'i, apabila macam isim ini ditasghir, fala yakhlu, maka tidaklah lepas dari yang pertama, imma an yakuna thunaiyan mujarradan anita. Tidaklah lepas dari beberapa kemungkinan ini. Yang pertama, isim manqusnya thunai, terdiri dari dua huruf, mujarradan anita, kosong dari ta. Nah, yang kedua, au thunaiyan multabisan biha, atau isim manqusnya terdiri dari dua huruf, cuma disertakan di situ ta ta'nits. Yang ketiga, au thulatsiyan mujarradan anha, atau kemungkinan ketiganya isim manqusnya thulatsi, kosong dari apa? Kosong dari ta. Ya, kosong dari ta. Ya, semoga bisa difahami. Ya. Jadi apabila ditashir isim yang manqus yang berkurang dari satu huruf, maka ia tidak lepas dari tiga keadaan ini. Yang pertama, isimnya sunai yang kosong dari ta. Yang kedua, isimnya sunai bersamanya ditambahkan ta. Dan yang ketiga, isimnya sulasi kosong dari apa? Dari ta. Kemudian kata beliau, fa in kana sunaiyan mujarradan anita au multabisan biha, adapun ya, kaedahnya isim sunai yang kosong dari ta ataupun isim sunai yang bersamanya ada ta, ketika ditasghir kaedahnya rudda ilaihi fi tasghir ma naqasa minhu, dikembalikan kepadanya ya huruf yang hilang darinya ketika ditasghir. Huruf yang berkurang darinya ketika ditasghir dibuang. Jadi untuk keadaan yang pertama, yaitu ketika sunai isimnya kosong dari ta, dan keadaan yang kedua sunai bersamanya dari ta, ketika ditasghir maka dikembalikan huruf yang hilangnya, huruf yang dibuangnya. Qayuqalu fi dam, maka dikatakan pada dam, di sini dam, di sini yang dibuangnya adalah lamul kalimahnya ya. Aslinya damayun. Maka dikatakan dumayun, dikembalikan dulu huruf yang hilangnya ya damayun, setelah itu ditambahkan ya tafsir yang sukun, maka jadilah du mayun, didokomkan ya tafsir dengan ya yang merupakan akhir kalimat. Afi syafah, ini juga sama, yang dibuang adalah lamul kelimahnya, aslinya syafahun, diganti dengan hak ta'nits. Maka ketika ditafsir dikembalikan dulu haknya, syafahun, syufaih, setelah itu ditambahkan tak ta'nit, jadilah syufaihah. Wa fi idah, ini wa'idah. Kalau idah contoh dari apa? Yang dibuangnya apa? Fa'ul kalimahnya ya. Ya, fa'ul kalimahnya. Aslinya kan dari wa'ada, ya. Dibuang fa kalimahnya. Maka dikembalikan dulu wawunya yang merupakan faul kalimahnya. Wa'dun, wa'id. Kemudian ditambahkan ta'nits wa'idah. Jadi wa'ada ya'idu, idah. Dibuang di situ wawunya, digantikan dengan hak ta'nits. Ketika ditafsir dikembalikan lagi huruf yang hilang itu. Maka jadilah wa'idah. Ya, wa'idah. Kemudian pada contoh ma musamman bih, ma yang musamman bih dinamai dengannya muwayyun. Untuk pembahasan ini kita ambil penjelasan yang lebih luas ya dari pensyarah yang lain, yaitu bahwasanya apabila idza urida tashhiru ma summiya bih, apabila diinginkan pentashhiran ya ma summiya bi, sesuatu yang dijadikan sebagai nama, mimma wudi'a thunaiyan, dalam keadaan sesuatu yang dijadikan nama tadi thunai, susunannya adalah dua huruf. Fa in kana fanihi sahihan, maka rinciannya apabila huruf keduanya sahih, lam yurad alaihi syai'un. Ya, maka tidak dikembalikan, lam yuzad alaihi syai'un, tidak ditambahkan ya atasnya sesuatu pun. Jadi apabila dengan naqib pentasiran isim yang dinamai dengan satu nama yang tersusun dari dua huruf dalam keadaan huruf keduanya sahih, maka tidak ditambahkan bersamanya sesuatu pun sampai ditasghir. Nah, kalau mau ditasghir, du'ifa, maka isimnya ditab'if. Isim yang sunainya ditab'if. Imma bitab'ifil harfi tsani, pentab'ifannya bisa pada huruf yang keduanya. Imma bitab'ifi al-harfi tsani, atau bitab'ifi ya'i tasghir, atau dengan mentab'if, mendobel ya' tasghirnya. Apa tujuannya? Lil wusuli ila binyati fu'ail, untuk bisa sampai kepada bentukan fu'ail. Ya, contoh hal, ada orang namanya hal. Ya, musamman bih, orang namanya hal. Ingin di tasghir, maka tadi caranya. Ya, ditab'if huruf yang keduanya, atau ya ditab'if ya tasghirnya. Nah, dikatakan pada tasghirnya hal hulail. Hulail ini ketika yang ditab'if adalah huruf keduanya, ya kan, halal, ya, dua kali lamnya. Kemudian didatangkan setelah huruf kedua ya tasghir, jadilah hulail. Atau yang ditab'if adalah ya tasghirnya, maka dikatakan hulay, hulayyun. Aitu. Kemudian wa in kana tsanihi mu'tallan wajaba at-tab'if. Adapun apabila huruf keduanya dari sunai yang dijadikan sebagai nama, apabila huruf keduanya mu'tal, huruf illah, wajib tab'if, ini juga wajib ditab'if qabla tasghir, sebelum ditasghir. Wajib ditab'if sebelum ditasghir. Setelah ditab'if, wa ziyadatu ya'i tasghir, kemudian ditambahkan ya tasghir. Baina harfi tab'if, baina di antara harfai at-tab'if, atau baina harfi at-tab'if, baina harfai at-tab'if. Kemudian saya ulangi, ya, wajib at-tab'if, wajib ditab'if qabla tasghir, sebelum ditasghir. Wa ziyadati ya'i tasghir, dan ditambahkan ya tasghir, baina harfai at-tab'if, di antara dua huruf yang mudha'af. Ya. Wadhalika mitlu ma, contohnya ma, ada orang namanya ma, ya, ma, ma, musamman bih, yang dijadikan nama, yang dinamai dengannya. Ah, kita ingin mentasghir ma, caranya tadi apa? Mentab'if dulu ya, mendobel alifnya, ma, jadi fatakunu ba'da tab'if, ketika ditab'if menjadi ma'an. Oh, bisa ma'an? Iya. Katanya ditambahkan apa? Alif. Tapi kok hamzah? Iya. Fatakunu ba'da tab'if ma'an. Setelah ditab'if ma menjadi ma'an. Kenapa? Li'anna tab'ifil alif sayu'addi ila wujudi alifain. Karena mendobel alif itu akan menyebabkan adanya dua alif. La yumkin an-nutqu biha, yang tidak mungkin untuk diucapkan. Fatan qalibu thaniyah minhuma hamzah, maka jadilah alif yang kedua berubah menjadi hamzah. Ya, kaidah yang sudah sering. Ya. Ya, qa'in ya. Maka berubahlah alif keduanya yang ditambahkan tersebut untuk mentab'if berubah menjadi hamzah. Ma. Thumma yusaghar. Setelah itu ma ditasghir. Fayuqalu, maka jadilah muwai. Muwai. Kok bisa jadi muwai? Ya. Kenapa? Lianna al-alif al-asliyah wahia al-harfu thani, karena alif yang asli, yaitu huruf yang kedua pada ma, itu kan alifnya asli. Fil kalimah. Karena huruf, ataupun karena alif yang asli, lianna al-alif al-asliyah, karena alif yang asli yaitu huruf yang kedua fil kalimah, dalam kalimat ini majhulatu Al-asli tidak diketahui asalnya apa, sudah lewat. Kalau tidak diketahui asalnya apa, maka dibaliknya menjadi wawu. Iya. Berarti mu, iya kan? Fanqala batwawan, maka berubahlah alif aslinya tadi yang tidak diketahui asalnya wawu atau ya, diubah menjadi wawu, berubahlah menjadi wawu. Iya. Thumma waliyatha ya utashhir, setelah itu diikuti oleh ya tashhir, muai. Ya. Waliyatha, saya ulangi, thumma waliyatha ya utashhir, kemudian diikuti oleh ya tashhir. Ya. Wa qulibatil alifu tsaniyah al-mazidah, kemudian dibalik alif yang kedua yang ditambahkan tersebut untuk tad'if menjadi ya. Maka kemudian qulibatil alif, dibaliklah alif yang kedua yang ditambahkan untuk tad'if, diubah menjadi ya. Kenapa diubah menjadi ya? Liwuqi'iha ba'da ya tashhir, liwuqi'iha ba'da ya tashhir, karena ia datang setelah ya tashhir. Wa udrimat, kemudian diidghamkanlah, sehingga jadilah muwayyun. Jadi muwayyun itu dari ma. Ma ditad'if dulu. Kenapa ditad'if dulu ma? Karena ma di situ adalah isim yang terdiri dari dua huruf. Huruf keduanya adalah huruf illah, sehingga ditad'if menjadi ma. Ya, ma ditashhir, maka alifnya karena tidak diketahui asalnya, maka diganti wawu, kemudian setelah itu ditambahkannya, kemudian alifnya berubah menjadi ya. Ya, alifnya berubah menjadi ya karena menyocoki atau menyelaraskan dengan ya tashhir, jadilah muwai. Nah, itu. Amma tashhir ma, adapun tashhirnya ma, minuman, alladhi yushrab. Ya. Maka di atas fahuwa muwai, muwai, kalau ma air, muwai. Kalau muwaiyah atau muwai tadi dari ma ya, nama. Adapun tafsirnya ma, yaitu yang diminum, maka muwai, di atas muwai. Kenapa? Li'anna alifahu mubdilatun min wawu, karena alif pada ma adalah alif yang menggantikan dari wawu, aslinya wawu. Id asluhu, karena asli dari ma adalah mawahun, mawahun. Dalilnya apa? Dalilnya ketika dijamakkan keluar amwah. Ya, amwah. Fatahawakatil waw, di situ wawunya berharokat kan, mawahun. Fil mufrad, pada mufrad. Wan fataha ma qablah, dan sebelumnya fathah, mawahun. Ya. Faqulibat alifan, maka diubah wawunya menjadi alif karena dia berharokat. Sebelumnya fathah, maka dibalik menjadi alif. Ya. Tsumman qalabatil ha hamzatan, kemudian haknya pada mawahun, jadi kan mah jadinya kan. Hamzah haknya berubah menjadi hamzah. Kenapa? Sama'an la ghair, ala ghair qiyas. Sama'i sifatnya dari sananya, tidak dikiaskan sifatnya. Ya. Maka ketika ditashhir yurja' hulu harfin ila aslihi, dikembalikan setiap huruf kepada aslinya. Nah, dengan ini kita bisa memahami ucapan asy-syarih di sini yang menyentuhkan ma musamman bihi muwai. Ma musamman bihi menjadi muwai. Ya, kama. Ya. Seperti ma. Ya. Kemudian wa in kana ala thalathati ahrufin. Nah, bagaimana kalau isim manqusnya itu tercakup atau mencakup tiga huruf? Wa thalithuhu ghairu ta'nits, sedangkan huruf ketiganya bukan ta'nits. Kalau ketiganya huruf, kalau ketiganya adalah tak tanis, sudah lewat, dikembalikan apa yang hilang dari hurufnya. Adapun apabila isim manqusnya terdiri dari tiga huruf dan huruf ketiganya selain tak tanis, maka sughira ala lafzihi, ditashhir sesuai dengan lafaz yang tampaknya. Walam yuradda ilaihi syai', dan tidak dikembalikan sesuatu pun dari huruf yang dibuang. Fataqulu fi syak istilah syuwaik. Syak syuwaik, sudah lewat kan? Syak di situ aslinya syawik ya, aslinya syawik. Syak di situ aslinya syawik, dibuang wawunya ya, dan alifnya untuk wazan fa'il. Ah, sudah lewat kan kalau alifnya tambahan ketika ditashhir diganti menjadi wawu kan, syuwa ya, syuwa, kemudian ditambahannya tashhir jadilah syuwaik, tidak dikembalikan di situ huruf yang hilangnya. Ya, yaitu apa? Ainul kalimahnya. Ya. Dijelaskan oleh Al-Khubari di dalam syarahnya, ta'liqatnya. Kata beliau Al-Khubari, i'lam anna aslu syak, ketahuilah bahwasanya asal dari syak adalah syawik. Li'annahu min syaukah, karena ia diambil dari kata syaukah. Syaukah. Ya. Faqiyasuhu, maka kalau secara kias itu di isim fa'ilnya di atas syaik biqalbil waw hamzah, dengan membalik apa? Wawunya menjadi hamzah. Syaik ini na'im, nama ya, namu na'im. Demikian pula syak secara kias syaik, ya. Seperti qa'im, ya. Waqad warada kathalik, ya, dan telah datang seperti itu. Ya. Fayusaghar ala syuwayyik, maka ia ditaskhir di atas wazan syuwayyik. Syuwayyik di qalbil hamzah, dengan membalik hamzahnya, syaik dibalik hamzahnya menjadi ya. Ya. Tudgham fiha ya taskhir, diidghamkan bersamanya ya taskhir, dan alifnya diganti dengan wawu kan, karena dia alifnya tambahan. Sehingga menjadi syuwayyik, seperti quwayyim. Ya, fa'im quwayyim. Ya, bisyaddi al ya, dengan mentasyid ianya. Wa amma syak, adapun syak, faqila hudifat wawuhu, ada yang mengatakan dibuang wawunya. Ini tadinya syawik, dibuang wawunya. Ala ghairi qiyas, tidak di atas qiyas. Ya. Fawaznuhu, maka syak ini wazannya adalah falin. Falin, dibuang ainnya. Fa'ilin, tasnya kan, dibuang ainnya. Jadi falin, syak, artinya syawikin, jadi syakin. Sehingga wazannya falin. Wa yu'rabu alal kafi qabla tasghir wa ba'dah. Sehingga ia ditidi i'rab di atas apa? Kafnya. Sebelum dan setelah ditasghir. Wa yusaghir ala syuwaik, dan syak ditasghir di atas syuwaik. Syuwaik lisukuni alya, ya, li'e lisukuni lya, ya, karena ya sukun. Wa wawuhu munqalabah anil alif az-za'idah, ya, dan wawunya yang dibalik dari alif za'idah, ya, ini sudah lewat syak, ya, alifnya itu za'idah sehingga diganti menjadi wawu, ya. Wa ammal wawu allati hiya ainul kalimah, ataupun adapun wawu yang merupakan ainul kalimahnya syak, fa baqiyah ala hafiha, maka ia tetap dibuang, tidak ditambahkan lagi. Al muhim di sini syak aslinya syawik, syawik dibuang menjadi syak, wazannya falin, i'rabnya pada kaf. Ketika ditashir, maka wawunya tidak dibalikin, iya, wawunya tidak dikembalikan. Ketika ditashir adalah sesuai dengan adanya, apa adanya saja di situ syak, karena di situ alifnya kan alif zaidah untuk wazan fa'il, maka diubah menjadi wawu yang sudah lewat keadaannya, sehingga jadilah syuwaik dengan ditambahkannya tashir yang sukun, syuwaik. Ini insyaallah jelas, ya. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan, wa man bi tarkhimin yusaghiru ktafa bil asli kal utaifi ya'ni al mi'tafa. Siapa yang yusaghir bi tarkhim, mentashir dengan tarkhim, yang disebut dengan tashir tarkhim, ya. Siapa yang mentashir tarkhim, ya, iktafa, maka cukup bil asli, dengan melihat asalnya. Kal utaif, seperti utaif, ya'ni al mi'tafa, yani maksudnya al mi'taf, al kisah mananya kain, ya, mi'taf mimnya kan tambahan, ya, aslinya hanya ain, ta dan fa, karena di sini tashirnya tashir tarkhim, maka tambahannya dibuang, sehingga kita mentashir dari huruf-huruf aslinya utaif, ya, maknanya mi'taf. Minat tashir, dalam syarah disebutkan minat tashir naw'un yusamma tashir tarkhim. Di antara tashir ada satu macam tashir yang disebut dengan tashir tarkhim. wa huwa ibaratun 'an tashhiril ismi ba'da tajridihi min az-zawaid allati hiya fihi. Tashhir tarkhim adalah ungkapan tentang pentashhiran isim setelah dibersihkan dari tambahan-tambahan yang ada pada isim tersebut. Ya. Fa in kanat usuluhu thalathah sughira 'ala fu'ail. Ala fu'ail, apabila huruf usulnya adalah 3, maka ditashkhirnya di atas wazan fu'ail. Sudah lewat ini bahasanya. Thumma in kana al-musamma bihi mudzakkara jurida 'ani ta. Kemudian apabila yang dinamai dengannya adalah mudzakkar, maka dikosongkan dari ta. Wa in kana mu'annatsan ulhiqa ta'anis. Adapun kalau yang ditashkhirnya adalah mu'annas, maka disertakan bersamanya ta'anis. Fayaqulu fi al-mi'taf, maka dikatakan pada al-mi'taf, udhaif. Dibuang dulu tambahannya. Fafi hamid, tambahnya apa? Alif. Humaid. Ya. Fafi hubla, ya, hubla mu'annas. Ya, hubla mu'annas. Tambahnya pada situ alif kan, dari habala. Ya, hubailah. Ya. Fafi sauda, tambahnya apa di situ? Alif mamdudah. Aslinya sawida atau yes, misalnya itu. Maka dikatakan suwaid. Ditambahkan hak ta'dis. Kenapa? Mu'annas suwaidah. Suwaidah. Wa in kanat usuluhu arba'atan. Adapun kalau huruf-huruf aslinya 4. Suhiru ala fu'ai'il. Maka ditashir di atas wazan fu'ai'il. Fataqulu fi qirtas. Maka engkau katakan pada pentashir. Pentashiran qirtas. Yang ditashir tarkhim ya. Bukan tashir yang telah lewat. Kirtas kalau ditaskhir dengan taskhir tarkhim, dikatakan Quraytis. Bukan Quraytis. Atau benar, bukan Quraytis. Dibuang. Apa? Ianya. Kenapa ini taskhir tarkhim? Dibuang dulu tambahannya kirtas, tambahnya apa? Alif. Sehingga ketika mentaskhir, alifnya dibuang dulu, kemudian ditaskhir. Sehingga jadilah Quraytis, wajahnya fu'ail. Ya. Kalau yang sudah lewat, Quraytis bukan tashir tarkhim. Kalau ini tashir tarkhim. Tashir dengan pembuangan. Wa fi usfur, bal usfur, usfaifir. Ya, dibuang dulu tambahannya wawu, kemudian ditashir jadilah usfaifir. Kalau yang sebelumnya usfaifir itu bukan tashir tarkhim, tashir biasa. Ya, kemudian coba ini mudah ya. Ya waman bi tarkhimin yusaghir iktafa. Siapa yang mentashir tarkhim, maka cukup dengan melihat aslinya. Kalau utif, yanil mi'atofa. Mi'atofa. Kemudian pada bait berikutnya, beliau melanjutkan. Waktim bitat ta'nithi ma sogharta min mu'annathin arin thulathiyin kasin ma lam yakun mitta yurada labsi ka syajarin wa baqarin wa khamsi wa syadza tarkun duna labsin wa nadar lahaqu tafima thulathiyan kathur. Waktim bitat ta'nis, tutuplah dengan tak ta'nis. Iya, tutuplah dengan tak ta'nis. Iya. Ma saghirta min mu'annasin, apa yang kau tashir dari si mu'annas. Arin, iya, arin thulathiyin kasin. Iya, arin sulasiin kasin, yang ar, ya, muannasnya yang kosong, ya, kosong dari huruf ketiga, ya, arin sulasiin, lihat dalam catatan kita sebutkan, arin sulasiin itu dua sifat dari muannas, ya, muannas yang kosong, ya, muannas yang sulasi gitu, seperti sin. Sinun, ya. Kita ulangi. Waktim bita ta'nis masoghorta min. Tutuplah dengan tak ta'nis apa yang kau tashir dari isim mu'annas yang kosong dan yang tulasi. Seperti sin. Sinun. Ya. Ditashir menjadi sunainah. Sunainah. Ditambahkan apa? Tak ta'nis. Kenapa? Karena yang ditashir adalah isim muannats. Iya, yang kosong dari hak ta'nits di sini arin kosong dari hak ta'nits. Tsulatsi ya, tsulatsi jelas. Ma lam yakun bitayura dzalabsi selama. Iya, selama bersama ta ya tidak didapati kerancuan. Ma lam yakun bitayura dzalabsi. Selama bersama ta ini tidak didapati adanya kerancuan. Ya. Kasyajar wa baqar wa khams. Ya. Contoh yang kalau dikasih ta di situ ada kerancuan adalah syajar. Ya. Syajar ketika dikasih ta syujairah maka terancuk dengan syajarah. Maka tidak perlu dikasih ta syujair, baqar, buqair. Khams khumais. Wa syadza tarkun duna lamsin wa nadar. Dan syadz pembuangan tak ta'nits. Duna lamsin ketika tidak ada labs. Ya. Wa nadar. Dan jarang lahakuta fima thulatiyan kathar. Ya. Dan jarang disertakannya tak pada isim yang melebihi tiga huruf. Ya. Ayo kita langsung masuk ke syarahnya insyaAllah akan lebih jelas. Iza sughira thulathiyul mu'annas al-khali min alamati ta'nif lahiqat fitta inda amnil labsi. Apabila ditasghir isim thulathi yang mu'annas yang kosong dari tanda ta'nif, yang kosong dari tanda ta'nif ya. Apabila ditasghir isim thulathi yang mu'annas yang kosong dari tanda ta'nif, maka lahiqathu ta inda amni labsi diikuti dengan ta ketika aman dari kerancuan. Kerancuan dari apa? Ketika aman dari kerancuan. Wa syadza hadzuha hina idzin dan syadz ketika itu dibuangnya ta. Yani ketika tidak ada kerancuan kemudian dibuang ta-nya itu syadz. Ya. Bahasa yang syadz. Harusnya ketika tidak ada kerancuan ya, maka isim yang tsulatsi yang muannats yang kosong dari ta ini ketika ditasghir ya disertakan bersamanya ta. Fataqulu fi sin, maka engkau katakan pada tasghirnya sinnun sunainah. Sunainatun dikasih ta ta'nits. Wa fi dar ya dar muannats juga ya. Duwairah. Ya. Wa fi yad yudayyah. Ya yudayyah. Ditambahkan apa? Tak ta'nits. Ya dikembalikan dulu apa yang hilang, yang kurang darinya ya-nya. Kemudian ditausghir dan disertakan apa? Tak ta'nits yudayyah. Itu yang masyhur. Fa in khifa labsu lam talhaqu ta. Adapun kalau disertakannya tak ta'nits ya menyebabkan al-labs kerancuan. Fa'in khifa labsu, kalau dikhawatirkan adanya kerancuan dengan menyertakan ta ta'nits, maka lam talhaqhu ta tidak boleh diikuti dengan ta. Contoh syajar, baqar dan khams. Ia ditasghir di atas syujair, buqair, khumais, wazan fa'il. Bila ta'in, tanpa ta. Ya. Kenapa idlau kulta syujairah wa buqairah wa khumaisah lal tabasa bitasghir syajarah wa baqarah wa khamsah. Karena seandainya engkau katakan syujairah dengan disertakan ta'nits, buqairah, khumaisah, ini saya akan terancukan, tersamarkan dengan tasghirnya syajarah. Karena sama. Iya. Juga baqarah, juga khamsah. Karena ketiganya ditasghir kepada syujairah, buqairah, khumaisah. Al-ma'dud bihi mudzakkar. Iya. Ketika yang dihitungnya mudzakkar. Ya. Khamsah. Khamsah rijalin. Wa mimma syadza fihi al-hadzu 'inda amnil labsi qawluhum fi zawd wa harb wa qaws wa na'al. Di antara yang syadz padanya pembuangan tak ta'nits ketika aman dari kerancuan adalah ucapan mereka orang Arab zawd. Harb, qaus, na'al ditasghir oleh mereka kepada Zuaid, Huraib, Quwais, Nu'ail. Ini jarang. Ya. Wasyadz aidan lilahaqut ta fi mazada ala thalathati ahruf. Syadz juga jarang juga dalam penggunaan disertakannya ta pada isim yang melampaui 3 huruf. Seperti qudama, qudai. Ya, qudaidimah, qudama, qudaidimah di fak dulu yang didhomkannya qudaidimah ini syadz. Insyaallah yang jelas ya makna bait tadi waqtim bi ta'nits masaghharta min muannatsin 'alin tsulatsiyin kasin. Tutuplah dengan ta'nits isim yang kau tausghir dari isim yang muannats yang kosong dari ta'nits dan isim yang tsulatsi seperti sin. Ma lam yakun bi ta'yura za labs salama tidak selama bersama ta tidak ditemukan adanya kerancuan. Tidak didapati adanya kerancuan. Seperti syajar, bakar, khams. Asyadza tarkuduna labsin. Dan syad meninggalkan ta ketika tidak ada kerancuan. Kesamaran. Wa nadar dan juga syajarang. Lahaku ta disertakannya ta fima thulathiyan kasar. Pada isim yang melampaui 3 huruf. Nah, satu bait lagi kita selesaikan. Wasagharu syududan alladhi allaji. Wasagharu syududan alladhi allati. Atau kita baca dengan disambung. Wasagharu syududan alladhi allati. Wadama alfuru'i minha tawati. Dan juga mereka orang Arab mentasghir syududan. Tapi dalam keadaan syad, jarang. Ya. Karena hukum asalnya adalah pentaskhiran itu pada isim yang mutamakkinah, isim-isim yang mu'rab. Sehingga jarang pentaskhiran pada yang mabni. Sogharu syududan. Mereka mentaskhir secara syudud. Alladhi, allati. Ya, alladhi, allati dan za. Alladhi, allati. Duanya isim mausul, kemudian za. Isim isyarah. Ma'al furu'i bersama cabang-cabangnya. Minha ta wa ti di antaranya ta dan ti. Ya, isim isyarah. Ya. Baik, kita baca syarahnya. At-tasghiru min khawasil asma al-mutamakkinah. Tasghir adalah di antara kehususannya isim-isim yang mu'rab. Fala tusagharul mabniyatu, sehingga tidak boleh ditasghir isim-isim yang mabni. Wasyadza tasghiru alladhi wa furu'uhu dan وشذ تصير الذي وفروعه dan شذ pentasghir alladhi dan cabang-cabangnya وذا وفروعه dan juga ذا beserta cabang-cabangnya. Kalau ditasghir apa alasannya disebutkan di dalam catatan kaki وذلك لشبهها بالأسماء المتمكنة. Karena isim isyarah, isim mausul ini menyerupai isim yang mutamakkinah. Itu sof wa yusof biha, karena ia disifati dan menjadi sifat. Watu sanna watu jema' dimusanakan dan dijama'kan. Tu zakar, tu annaf. Fasukhirat, maka ia ditasghir. Lakin ala ghairi awzani tasghir al-ma'rufa, tapi tidak di atas wazan tasghir yang sudah dikenal. Allati nasaquha, yang aturannya adalah dhammul awal, mendhamma yang pertama. Ya, wa kasru aw fatah ma qabla al-akhir, atau mengkasrah. Ya, dan mengkasrah atau menfathah yang sebelum akhirnya. Ah, bagaimana cara mentasghir isim-isim yang mabni ini, isim mausul dan isim isyarah yang disebutkan di sini alladhi, allati, kemudian dha, kemudian ta. Ya. Jadi caranya adalah turika awaluha ala ma kana alaih. Turika awaluha ala ma kana alaih. Huruf awalnya dibiarkan sesuai dengan harokat sebelumnya. Turik awaluha ala ma kana alaih. Dibiarkan huruf pertamanya di atas harokat yang ada sebelumnya. Ya, ini sebelum tasghir. Qabla tasghir. Kemudian wa'uwidha min dhammihi alifun mazidah. Dan digantikan pendomahan pada huruf yang pertama dengan alif yang ditambahkan di akhir. Jadi huruf pertamanya dibiarkan harokatnya. Tidak didhammah. Ya. Ah, dhammahnya ini diganti dengan alif yang ditambahkan di akhir. Ya. Kemudian wa wafaqatil mutamakkina fi ziyadati ya'in sakinah, dan mencocoki pentasghiran isim yang mabni ini dengan isim yang mu'rab dalam hal ziyadati ya'in sakinah, menambahkan ya' sakinah, ya' tasghir, sama-sama ditambahkan. Faqila fil ladzi wal lati, maka dikatakan pada tasghirnya alladzi dan allati, ya, alladzayya, alladzayya. Harakat alladzi fathah tetap awalnya, kemudian ditambahkan di situ apa? Ya tasghir alladzi, kemudian ditambahkan alif zaidah, maka jadilah alladzayya, alladzayya. Ya, harakat keduanya sama fathah ya. Alladzayya. Kemudian pada allati, allatayya. Ya, harakat pertama dibiarkan, yang kedua di fathah. Kemudian ditambahkan ya tasghir, diromkan kepada iya pada allati, ditambahkan setelahnya alif, maka jadilah allatayya. Kemudian pada za dan ta, zayya. Za, zayya. Ya, pada ta, tayya. Ya. Ta zayya, ta menjadi tayya. Ya, ditambahkan ya tasghir, kemudian dilebur dengan alif yang dibalik menjadi ya, karena datang setelah ya tasghir, kemudian ditambahkan alif zaidah, maka jadilah zayya dan tayya. Ya, zayya dan tayya. Kita lanjutkan penjelasan asy-syarih. Wa syadza tasghirul ladzi wa furu'ihi, dan syadz bentasghiran alladzi dan cabang-cabangnya, za dan cabang-cabangnya. Qalu fil ladzi alladayya, mereka berkata pada tasghirnya alladzi alladayya, pada allati allatayya, pada za dan ta zayya dan tayya. Ya, hanya saja di sana ada i'tirad, ada i'tirad dari al muradi atas bait yang dibawakan oleh al musannif di sini. Ya, kata al muradi, i'lam anna qawla an-nazim, ketahuilah bahwasanya ucapan an-nazim, wa saghharu syudzudan, mereka mentafsir syudzudan, wa saghharu syudzudan, ini mu'tarabun min thalathati awjuh, dikritiki dari tiga sisi. Sisi yang pertama, annahu lam yubayyin al-kayfiyata, ya, bal zahiruhu yuhim anna tafsiraha, anna tasghiraha katasghiri al-mutamakkin. Bahwasanya beliau tidak menjelaskan tata cara mentasghir isim-isim mabni ini. Bahkan secara zahir mengesankan bahwasanya pentafsirannya, cara pentafsirannya sama seperti cara pentafsiran mutamakkin. Karena beliau tidak menjelaskan. Wasaghharu syudzudan. Itu kritikan dari beliau al-murad yang pertama. Dan yang kedua, anna qawlahu ma'al furu', ucapan beliau an-nazim ma'al furu'i, di sini kan wadha ma'al furu' laisa ala umumih, tidak di atas keumumannya. Di sini kan mengisyaratkan umum ma'al furu', padahal tidak umum seperti itu. Kenapa? Li'annahum lam yusaghiru jami'al furu', karena mereka orang Arab tidak mentasghir semua furu'nya, cabang-cabangnya. Kemudian yang ketiga, anna qawlahu minha, bahwasanya ucapan an-nazim minha ta wa ti, di antara cabangnya adalah ta dan ti, ta dan ti. Ini yuhimu anna ti, mengesankan bahwasanya ti sughira, ditasghir juga. Ya, ditasghir juga. Kama sughira ta, sebagaimana ditasghir ta, sebagaimana ditasghir apa? Ta. Ya. Waqad nassu ala annahum, telah nassu para ulama ahli nahwu menetapkan bahwasanya annahum, mereka orang Arab, lam yusaghiru min alfadhil muannats, mereka tidak mentasghir lafaz-lafaz muannats illa kecuali ta saja, sehingga ti tidak. Nah, itu kritikan dari al-Muradi. Cukup dulu ya sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.